saat itu. Terteguh lamunanku melihatmu, tulus senyumanmu. Sejenak tenangkan hatiku yang telah lama tak menentu. Rasa sepi yang telah sekian lama selimuti ruang hati yang kosong. Perlahan-lahan sirna bersama hangatnya kasihmu yang buatku percaya lagi. Bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasakan tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka. Yang telah kau bisa merubah segala sudut pandang.